kemenangan. Judi, judi, menjanjikan kekayaan. Cuni keimanan pasti, pasti karena perjudian orang malas dijual harapan. Pasti, pasti karena perjudian perkumpulan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi hutan, apalagi yang apalagi yang